يهدله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Terakhir kita jelaskan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu: La adwa wa la tiara wa la hama wa la sawa wa la nawa wa la gul. Apa maknanya la adwa? Awalnya apa? Nah, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, ya. Akan tapi semuanya dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa Taala. Wala tiara, apa tiara? Menganggap sial, ya. Menganggap sial dengan burung, nama, tempat, orang, ataupun yang lainnya. Walaham, apa hama? Maknanya buma, burung hantu. Menganggap sial dengan hinggapnya burung hantu di atap rumahnya, tanda sial dan semisalnya, dinafikan oleh Nabi SAW. Walasofar, apa sofar? Sebagian mengatakan sofar adalah cacing yang ada pada perut menimpa apa binatang dan juga manusia. Mereka beranggapan bahwasanya ini lebih menyebar penyakitnya dibandingkan dengan kudis. Ya. Wala nawa, apa nawa artinya? Tidak meramal dengan apa? Bintang. Nah, wala gul, apa gul? Jinsun minal jin wa syaitin, jenis jin dan syaitan. Ma yustafadu minal hadis. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, faedah apa saja yang diambil daripada hadis ini? Yang pertama, ibtalu tiara, batilnya tiara. Dan jelas bahasa tiara ini kebiasaan jahiliyah, menganggap sial dengan burung, tempat, lafaz-lafaz, nama-nama dan lain sebagainya. Yang kedua, ibtalu itiqadil jahiliyah anal amrad tu'di bitobi'atiha la bitaqdirillahi ta'ala. Batilnya akidah orang-orang jahiliyah bahwasanya penyakit-penyakit itu menular dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga Allah, Rasulullah mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dan tapi perlu diketahui, kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab. Ya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berpindahnya penyakit di seorang kepada yang lainnya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menularnya penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di samping itu kita pun hendaknya mengambil sebab-sebab. Ya. Di antara sebab-sebabnya, kita tidak memasuki tempat yang terkena wabah penyakit. Ya. Dan juga ketika kita berada di suatu tempat yang terkena wabah penyakit, tidak keluar ke tempat yang lain. Nah, ini khawatir penyakitnya menyebar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini antara bentuk mengambil sebab. Ya. Dari Rasulullah mengatakan, firwa minal majlum, kama tafirru minal asadi. Larilah dari orang yang memiliki penyakit borok, kudis dan semisalnya, seperti engkau lari dari singa. Nah, ini dalam rangka mengambil sebab. Nah, dikatakan tawakal harus diiringi dengan sebab. Ya. Dan jangan sampai kita meyakini penyakit tersebut menular dengan sendirinya. Akan jadi semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tak kira kita melihat maslahat, ya, masuk ke suatu tempat, walaupun di sana ada wabah penyakit, kalau ada maslahat yang besar, masuknya kita ke tempat tersebut, maka tidak mengapa. Nah, dengan kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada maslahat, ya, seperti dokter misalkan, atau yang semisalnya. Nah, atau ketika ada salah satu di antara keluarga kita yang terkena suatu penyakit yang secara medis penyakit menular dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita tinggalkan keluarga kita, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya dengan alasan ini penyakit yang menular. Sementara tidak ada yang mengurusi anaknya atau istrinya. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dikarenakan penyakit tersebut tidak menular dengan sendirinya. Semua dengan apa? Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau ada mengizinkan, tidak akan menular. Nah, dan kalau kita baca, ya, kisah para sahabat, nah, pernah terjadi taun, wabah penyakit, ya, taun kolera atau yang semisalnya. Nah, sampai wabah penyakit taun ini biidnillah membinasakan banyak orang. Nah, taun amwas, nah, wabah penyakit taun yang sampai menewaskan banyak dari kalangan sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in, biidnillah tentunya, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ibtalu tasya'um bilhamah wa syahri safar. Batilnya tasya'um, menganggap sial dengan burung hantu, ya, dan bulan Safar, sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah. Ketika hingga burung hantu di atap rumahnya, oh, ini pertanda jelek. Atau menganggap jelek bulan Safar. Nah, atau bulan-bulan yang lainnya. Ya. Sehingga kalau ada pernikahan dihitung harinya. Oh, ini hari baik, ini hari jelek. Jangan hari ini, nanti ada sial. Ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, menghitung-hitung hari ketika pernikahan dengan alasan ini hari sial, jangan nikah di hari tersebut. Kalau nikah nanti akan ada ini, akan ada itu dan sebagainya. Ini kebiasaan jahiliyah. Yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thil anwa. Batilnya akidah yang meyakini bahwasannya bintang-bintang memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Ya. Kesehatan seorang, nah, dipengaruhi dengan munculnya bintang ini, bintang itu. Bukan hanya kesehatan, ekonominya juga, atau bahkan apa, asmaranya. Ya. Nah, kalau munculnya bintang ini, wah, ini bagus. Kalau bintang itu, jelek. Nah, enggak sial, atau meyakini bintang memberikan pengaruh kepada hidup manusia. Nah, Nabi menyebutkan man ittabasa su'batan minan nujum faqad ittabasa su'batan minas sihr, zada mazad. Ya. Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan yang semacam tadi, bahwa bintang memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia, barang siapa yang mempelajari satu cabang daripada ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. semakin bertambah mempelajarinya, semakin bertambah pula dosanya. Dan semakin bertambah mempelajari ilmu sihirnya. Ini ilmu perbintangan yang dilarang. Akan kita bahas nanti lebih lanjut lagi tentang ilmu perbintangan. Yang kelima, ibtaru itiqad al-jahiliyah bil ghilan. Batilnya akidah orang-orang jahiliyah tentang ghilan. Sejenis setan, jin, tentang hantu. Hantu ini memberikan mudarat, memberikan ini dan itu. Ya, dengan sendirinya. Padahal semuanya biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kadang-kadang orang tidak jadi melewati suatu tempat dengan alasan takut hantu. Ya. Melewati suatu tempat, nah, takut hantu, takut ini, takut itu. Kalau takutnya pada benda-benda atau hewan yang jelas, nah, apa, bisa melukainya, nah, takut pada macan, harimau, ini takut yang wajar. Ya. Tapi takut kepada pencuri, perampok, tabiat manusia, wajar-wajar saja. Nah, tapi kalau takutnya kepada sesuatu yang tidak jelas, ya, takut kepada hantu, nah, mau ke WC nggak jadi ke WC, takut sama hantu, ya, barakallahu fiik, mau ke masjid takut gelap, ya, takut hantu, nah, ini berbahaya akidah yang semacam ini. Ini termasuk diantara akidahnya orang-orang jahiliyah, ya, sehingga tidak jadi melakukan suatu perkara. Yang keenam, wujub tawakkul ala Allah wal i'timadi alaih. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allah wal yatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Wajib kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan telah kita jelaskan, orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah orang yang memiliki ketawakalan yang sempurna. Humul ladina la yastarqun wa la yaftawun wa la yatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Apa intinya? Menunjukkan ketawakalan yang sempurna kepada Allah. Mereka adalah orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai. Tidak minta untuk dikai. Menunjukkan apa? Ketawakalan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka tidak menganggap sial dengan burung dan semisalnya. Ini pun sama menunjukkan ketawakalan yang sempurna kepada Allah. Sehingga di akhirnya Rasulullah mengatakan, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Intinya, orang yang masuk surga tanpa adab dan pahisab, mereka adalah orang-orang yang kuat ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah menyebutkan contoh-contohnya tadi. Nah, orang yang tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan buruh dan semisalnya, orang yang tidak meminta pengobatan dengan kai, orang yang tidak minta untuk diruqyah, ini semuanya menunjukkan apa? Ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang yang tawakal sempurna kepada Allah, benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sidqul i'timad ala Allah, benar-benar menyandarkan diri kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan, maka yang semacam ini antara sifat orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, tawakal kepada Allah. Ketika sakit, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kesembuhan kepada Allah. Tapi tentu yang namanya tawakal itu harus diiringi dengan apa? Sebab. Ya. Sakit, tawakal kepada Allah. Tapi diiringi dengan sebab kesembuhan. Berobat diantaranya. Nah. Tawakal atau wakul adalah makhluk syirkun. Tawakal kepada makhluk kesyirikan. Wattawakul bidunis sabab qadhun fi syariah. Tawakal tanpa diiringi dengan sebab tercela dalam agama. Jadi tawakal yang sebenar-benarnya Nah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menempuh sebab-sebab yang dibolehkan, yang disyariatkan. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu at-tayr yaghdu himasan wa taruhu dutawanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Sebagaimana burung, nah, pagi hari berangkat dalam keadaan apa? Lapar. Tagbu himasan. Perutnya kosong. Lapar. Nah, wataruhu biqawana. Ya. Pulang dalam keadaan apa? Dalam keadaan sudah kenyang. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tawakal. Bagaimana tawakalnya? Menempuh sebab. Ya. Tidak diam di tempatnya. Nah, pergi mencari makanan. Ya. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nah, ini menunjukkan bahwa tawakal yang sebenar-benarnya itu tawakal yang diiringi dengan apa? Sebab. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan sebab. Maka sungguh akan diberikan rezeki. Ya. Kalau punya makanan, diam di rumah tawakal kepada Allah, lapar ditahan sampai kelaparan. Bagaimana dengan orang ini? Terserah dalam agama. Tempuh sebabnya. Ya. Keluar rumahnya, cari nafkah, cari penghasilan maisha, insyaAllah. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri rezeki, yakin. Ya. Kalau terus diam di rumah, nah, tidak mencari maisha, pekerjaan, tidak berusaha sama sekali, ya. Ini tawakal yang tercela. Ya. Lihat burung tadi. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab. Barakallahu fikum. Seorang ingin punya anak misalnya. Nah, tawakal kepada Allah. Suguhannya ya anak turun di langit. Tidak menikah sama sekali. Punya anak ya? Nah. Ya, tawakal kepada Allah. Tawakal yang sifatnya qadun fi syariah, tercela dalam agama. Nah, yang ketujuh, ana min tahqiqi tauhid al-hadara min al-wasail al-mufdiyah ila syirki. Sesungguhnya di antara mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah berhati-hati dari pelantara-pelantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini di antara tahqiqu tauhid, ya. Yang hendaknya kita mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dengan cara apa? Berhati-hati dari pelantara-pelantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Banyak. Seperti tadi. Sebutkan. Nah, tiharoh. Nah, menganggap sial. Dengan bulan Safar. Ya. Meyakini penyakit menular dengan sendirinya. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, dengan setiap perkara yang merupakan wasail, pelantara yang menunjukkan kepada kesyirikan, hendaklah kita berhati-hati dan menjauhinya. Yang kedelapan, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas minat tasha'umi bil alwan. Batilnya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia menganggap sial dengan warna-warna. Kal aswad wal ahmar. Nah, kita bisa melihat warna-warna enggak sial. Allah warna hidung. Gelap ya, mah. Bisa menjadi indah itu, misalkan. Ya. Nah, menganggap sial dengan warna-warna. Warna hitam, warna merah. Ya. Kadang sebagian menganggap sial dengan hari kelahiran. Ya. Kalau akhirnya hari Minggu, iya, mah, api, senuk. Menganggap sial, wah, sial. bisa jadi orang pemarah misalnya. Ya. Anggap saja dengan hari kelahiran. Nah, awibadil arqam atau anggap saja dengan sebagian nomor-nomor, angka-angka. Nah, angka lima, angka sial misalkan. Ya. Angka apa lagi? 13, angka sial. Kenapa angka sial 13? Nah, ada sebagian menganggap sial dengan nomor angka-angka. Ya. Nah, nomor sial katanya. Wal asma wal askhos, menganggap sial dengan nama-nama. Seperti yang contohkan tadi. Ya. Ini anak sakit terus ya. Nah, sial dengan namanya. Apa namanya? Mangku bumi ke bawah. Berat namanya. Halo, ya kalau namanya jelek boleh diganti. Tapi kalau namanya bagus, gak usah diganti dengan yang jelek. Ya. Mengganti nama bukan dikatakan sial tadi, tapi dikarenakan jelek namanya. Ya. Ganti dengan nama yang bagus, yang baik. Ya. Bukan dikarenakan menganggap sial dengan nama. Tapi contohkan kalau jelek namanya diganti. Nah, ada pun kalau menganggap sial dengan nama-nama, wah namanya ini sering sakit. Ya. Ini termasuk di antara tatayur. Nah, wal ashos wa dawil ahad, anggap sial dengan orang-orang atau orang-orang yang memiliki penyakit. Nah, gara-gara orang ini, ya, saya jadi sial, misalkan. Gara-gara si pincang ini, si pecak ini, atau lain sebagainya, saya jadi sial, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau zaman-zaman undian-undian seperti itu, kalau nomor atau angka sial itu menyebabkan nama mereka ini angka sial. Nah, ini masuk di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ya. Dan Rasulullah SAW menyatakan perbuatan ini adalah batil. Nah, menganggap sial dengan warna-warna, dengan sebagian, angka-angka, dengan nama-nama orang-orang atau orang yang memiliki suatu penyakit. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, wa lahuma an Anas. Qala Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la adwa wa la tiara. Apa adwa? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Wa la tiara, dan tidak menganggap sial dengan burung dan semisalnya. Wa yujibunil al-fa'al. Ya. Dan menyenangkanku al-fa'al. Aku senang terhadap fa'al. Qala wa mal fa'al? Para sahabat bertanya, apa itu fa'al wahai Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah. Fa'al, yaitu kalimat yang baik. Ya, ini contohnya di antara fa'al kalimat yang baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-fa'alu mahmuzun fima yasurru wa yasu' bikhilafi tiara. Al-fa'al mahmuz, ya, yang berhamzah, fa'alun ada hamzahnya. Nah, fima yasurru wa yasu', ini pada perkara yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Bikhilafi tiara fala takunu illa fima yasu'. Berbeda dengan tiara, kalau tiara tidaklah melainkan pada perkara yang tidak menyenangkan. Kalau tiara. Al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik, bi ayyakuna ar-rajulu maghiban fayasma'u ma yaqulu ya salim fayu'ammilu al-bar'a min maradihi. Ya. Seperti seseorang sakit, dia mendengar ada orang mengatakan, wahai Salim, wahai orang yang sehat, wahai orang yang selamat. Ya. Maka dia berangan-angan. Ya. Sembuh dari penyakitnya. Ya. Jadi kalau orang yang sakit, misalkan sehat, sehat, misalkan. Ini termasuk fa'al. Ya. Sehingga orang yang mendengar ucapan tadi, dia ingin sehat. Ya. Atau anak yang jatuh, misalkan, kuat, kuat, misalkan. Gak apa-apa, ini bukan jampe-jampe. Nah, kuat, kuat. Nah, ini termasuk al-fa'al. Ya, supaya anak tersebut kuat. Ya, tidak nangis, tidak apa namanya? Oguan. Nah, kadang-kadang kalau anaknya jatuh, aduh kasihan, aduh sakit banget, wah tambah nangis anaknya. Nah, kalau kita bilang kuat, bangun, ya Allah. Nah, anaknya bidilah kuat. Nah, terbawa dengan ucapan kita. Ya. Beda dengan tadi, anak jatuh, menangis sultan, aduh sakit parah ini kasihan. Ya walaupun ya kita pun berhati ya, sampai wawaran ketih misalkan berdarah banyak, ya kuat-kuat dibiarin, ya, tidak. Nah, cuman untuk membangkitkan semangat, tasjih, ya. Nah, supaya tidak lemah anak tersebut. Ini namanya fa'al. Ya. Atau sebagian mengatakan, ada fa'al, ada tasa'um. Kalau fa'al, ini optimis. Kalau tasa'um, pesimis. Ya. Sehingga ada pepatah mengatakan, kun mutafa'ilin walatakun mutasya'imin. Jadilah orang yang optimis. Jangan jadi orang yang pesimis. Ya. Optimis. Ya. Sakit, yakin sembuh, insyaAllah. Ya. Allah yang menyembuhkan. Ya. Jangan pesimis. Sakit, wah ini kayaknya gak sembuh-sembuh nih. Akan mati saya ini. Ya. Jangan, semangat. Nah, jadi orang yang optimis, jangan orang yang pesimis. Kun mutafa'ilin wa takun mutasya'imin. Nah, atau misalkan dia kita lihat jalan jauh, kita mau menempuhnya dan harus menempuhnya. Ya, dekat insyaallah. Dekat insyaallah. Walaupun jaraknya puluhan kilo misalkan, ya. Termasuk bab tafa'ul. Ya. Berharap baik untuk menyemangati. Nah, ada pepatah mengatakan man istata'a thariq dha'fa mashyu. Barang siapa yang menganggap jauh suatu perjalanan akan lemah jalannya. Ya. Belum juga jalan sudah enggak jauh. Ke bawah lemah, ya. Malas dia. Oh, jauh. Malas belum juga jalan sudah jauh, ya lemas. Ya. Kalau kita mengatakan dekat insyaallah. Nah, semangat jalannya. Ya walaupun saya berkilo-kilo jalannya. Tapi dengan optimis tadi. Nah, meringankannya. Ya. Jika ada orang Arab, ada masalah, sahal insyaAllah. Sahal insyaAllah. Mudah insyaAllah. Mudah insyaAllah. Walaupun, sahal bohin, masalahnya pelik, susah. Ya. Rumit. Tapi kadang mengucapkan, sahal insyaAllah. Mudah insyaAllah. Ya. Yang ucapan ini, ya, terbawa biasanya, insyaAllah mudah. Nah, sehingga dia berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau sudah di awal susah, susah, ya malas menyelesaikan masalahnya. Nah, macam sal insyaAllah. Dan ini pun diasung, tak kalau kita ada yang apa namanya diskusi dengan kita, nah konsul dengan kita, menyukai masalah-masalah, ya kita lihat rumit masalahnya. Tapi ya sampai kita wah ini benar-benar susah ini, rumit, gak bisa kayaknya. Jangan keluarnya. Ucapan sahal insyaAllah. Mudah insyaAllah. Ya, walaupun susah tadi. Tapi supaya tadi. Nah. Kita terhasung. Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dikarenakan. Mudah. Nah, anggapannya. Ya. Tapi kalau sudah dianggapnya sulit. Nah. Susah mau menyelesaikannya juga. Malas menyelesaikannya. Ya. Barakallahu fiikum. Ini bab al-fa'al. Munasabah dzikr hadis bil bab, korelasi penyebutan hadis dengan bab yang kita bahas. Anna fihi bayana anna al-fa'la laysa min at-tiyarah al-manhi anha. Sesungguhnya dalam hadis tersebut menunjukkan penjelasan bahwasanya fa'l, ya, bukanlah dari tiyarah yang dilarang. Nah, bukan menganggap sial. Ya. Ma istafadu min al-hadis. Faedah apa saja yang diambil daripada hadis ini. Annal fa'la laysa min at-tiyarah al-manhi anha. Terus ini al-fa'l. Ya. menganggap baik suatu perkara, bukanlah bagian dari tiara. Tiara menganggap apa? Sial, yang dilarang. Yang kedua, tafsirul fa'al, penjelasan tentang fa'al. Yang ketiga, masru'iyatu husni dhan billah wa nahyu an su'i dhan bihi. Disyariatkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fa'al, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, cabang sakit sembuh insyaallah. Ya. Orang yang sakit, wahai yang sehat. Nah. Atau tadi jatuh kuat. Ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbaik sangka akan memberikan kekuatan kepada orang ini. Nah, Allah akan menyembuhkan orang ini. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Dan hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang itu tergantung kepada prasangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ketika kita sakit, misalkan. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sakit ini apa? Untuk menebus dosa-dosa kita, menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara disyariatkan. Ya. Ya, sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Kena musibah, berbaik sangka kepada Allah. Yang berburuk sangka wah ini Allah zalim. Jangan. Nah. Berbeda dengan tasawuf menganggap sial. Ya. Kalau tasawuf atau tiarah ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap sial dengan ini, menganggap sial dengan itu. Nah. Al-farqu bainal fa'li wat tiarah, perbedaan antara fa'al dengan tiarah. Al-fa'lu yakunu fi ma yasur. Fa'al itu pada perkara yang menyenangkan. Ya. Sehat, kuat, tadi misalkan, dekat, mudah insyaallah. Ya. Al-fa'lu fihi husnul dhon billah. Fa'al padanya berbaik sangka kepada Allah. Wal 'abdu ma'murun ayyuhsina dhanna billah. Seorang hamba diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perintah-perintah Allah di antaranya. Dalam semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah ini, ada perintah itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan syariat ini, kita berbaik sangka untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Tidak ada untuk menzalimi hambanya. Ada syariat jihad. Bukan untuk memberatkan kepada hambanya. Bukan untuk menzalimi hambanya. Tapi untuk kemaslahatan hambanya. Bagi perempuan yang ada syariat ta'adud. Nah, berbaik sangka kepada Allah. Ini untuk kebaikan hambanya. Kebaikan kaum perempuan di antaranya. Ya, jangan sampai su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau perkara yang lain yang kita rasakan berat. Perintah-perintah yang kita rasakan berat. Hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Ya. Dalam semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Berbaik sangka. Walaupun kita mungkin belum mengetahui apa itu hikmahnya. Ya. Tapi berbaik sangka pasti ada hikmahnya. Pasti ada kemaslahatannya. Nah, jangan berburuk sangka kepada Allah. At-tiyaratu la takunu illa fi ma yasu. Adapun tiyarah tidaklah melainkan pada perkara yang tidak menyenangkan, ya, menganggap sial. At-tiyarah fiha su'udzon billah. Tiyarah di dalamnya mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la'abdu manhiyun an su'idzon billah. Sedangkan seorang hamba dilarang su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Nah, tetapi hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita optimis terus. Nah, tidak putus asa. Ya. Berbaik sangka kepada Allah. Nah, dapat musibah, dapat ini, dapat berbaik sangka. Mungkin Allah hendak mengukurkan dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar. Nah, mengangkat derajat kita. Ya. Atau ujian ini, ujian itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat ini, syariat itu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, lapang dada, ya, menerimanya. Nah, kalau kita berbaik sangka kepada Allah, akan lapang dada menerimanya. Baik menerima takdir yang Allah tetapkan kepada kita, atau menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada itu bisa berkenaan dengan takdir. Nah, lapang dada ketika menerima takdir. Atau lapang dada ketika menerima syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan berbaik sangat kepada Allah. Di balik takdir yang tetapkan kepada kita, ada hikmahnya. Di balik syariat-syariat yang Allah wajibkan kepada kita, ada hikmahnya. Sehingga kita lapang dada. Ya, menerimanya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.